Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus aku. Ombak dunia guncangkan negeri dan iman kami, derayai mata sengsara, terlihat sana sini suara tangis dan sengsara manusia menghampiri tatamu Bapa. Rintihan anak-anak negeri bagaikan nasab menjulang tinggi. Janji pusaka leluhur kami hilang di dalam zaman ini. Anak-anak Maluku bersekutu dan berdoa dan sengsara manusia yang menghampiri tatamu Bapa. Rintihan anak-anak negeri bagaikan nasab menjulang tinggi. Janji pusaka leluhur kami hilang di jalan zaman ini. Anak-anak Maluku bersekutu dan berdoa dengan wajah terangkan padamu, padamu Tuhan. Jesus.